Kita bahas, sekarang kita bahas masalah jamaah. Yang sering kita dengar ucapan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah, apa artinya kemarin ahlus sunnah? Masya Allah, pintar ayah. Ahlu artinya ahli. Nah, ahli medis, ya kan? Ahli medis, ahli matematika, ahli fisika. Jadi ahlu artinya ahli. Ahlus sunnah berarti orang yang ahli di dalam sunnah. Berarti dia mendalami bidangnya. Dia tidak berkecimpung di bidang yang lain. Ahli medis orang yang berkecimpung dalam medis. Ahli fisika, dia mendalami fisika. Nanti kalau dia mendalami matematika juga, berarti dia punya dua ahli. Ahli fisika dan ahli matematika. Ya. Artinya ahli adalah orang yang ahli mendalami sesuatu. Ahlus sunnah, orang yang mendalami khusus dalam mendalami masalah sunnah. Paham gak? Sunnah ya, penting sunnah kemarin. Perkataan kenang? Perbuatan nang? Sunnah ya, itu semua yang datang dari Nabi Muhammad. Baik, bentuknya ucapan. Kadang-kadang Nabi Muhammad kan mengucapkan sesuatu, jadi disampaikan para sahabat kepada orang-orang setelahnya. Nabi Muhammad mengatakan, Nabi Muhammad bersabda, ya kan? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, misalnya kan? Enggak ada sholat, surat enggak sah orang yang enggak baca Al-Fatihah. Itu ucapan Nabi Muhammad. Yang kedua, yang datang dari Nabi Muhammad berupa perbuatan. Berupa perbuatan. Contohnya Nabi Muhammad kalau bangun tidur, yasyusufahu. Beliau itu menggosok giginya dengan siwak, yastaku, bersiwak. Nabi Muhammad kalau mau masuk rumah bersiwak, ya perbuatan. Enggak diucapkan Nabi Muhammad tapi dilakukan. Ya sunnah juga. Paham? Contoh lain, Nabi Muhammad kalau sujud nyentuh keningnya sama hidungnya, satu. Dua, telapak tangan. Yang ketiga, dua lutut. Yang keempat, dua kaki, berarti tujuh. Syarat sujud yang sah ya, tujuh anggota badan. Satu, jadi satu tuh. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, ini perbuatan. Tapi ada juga Rasul mengatakan sab'atu a'dhum, namanya kan tujuh anggota badan. Kalau kita sujud harus menempel tujuh anggota badan. Hidung harus nempel, jangan cuma ganding yang nempel. Jangan lagi diontoskan sampai hitam-hitam. Tapi hidungnya dan nempel. Paham? Nah. Tangan pun harus nempel juga nih tangannya. Lutut nempel, kaki pun nempel. Ini contoh perbuatan. Jadi Nabi Muhammad yang melakukan sesuatu. Contoh lagi perbuatan, Nabi Muhammadnya kalau mau sholat, dia mencium seluruh istri-istrinya. Kemudian tanpa berwuduk lagi berangkat sholat. Berarti mencium istri-istri, menyentuh perempuan, tidak membatalkan wudhu. Contoh perbuatan, Nabi Muhammad tidak mengatakan, kalian ciumlah istri-istri kalian mau sholat. Tidak ada ucapannya. Tapi dilakukan oleh beliau. Nah, perbuatan Nabi Muhammad, ya sunnah. Paham? Yang ketiga adalah persetujuan. Nabi Muhammad tidak pernah mengucapkan. Nabi Muhammad pun tidak pernah melakukan, tapi disetujui, beliau menyetujui. Seorang sahabat pernah ketika mau sholat dia baca doa istiftah namanya, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya ila akhir, sampai akhir. Ya, doa yang dibaca sahabat, kemudian ditanya Nabi Muhammad, siapa yang baca doa ya? Lalu disetujui oleh beliau. Nabi Muhammad tidak memerintahkan, beliau pun tidak melakukan. Tapi sahabat lain melakukan, kemudian datang kepada Nabi Muhammad, disetujui. Ini namanya sunnah juga. Ini namanya sunnah takririyah. Persetujuan. Jelas? Nah, ada yang lain yang datang dari Nabi Muhammad, yaitu sifat fisik Nabi Muhammad, rambutnya, gaya berjalan beliau, atau sifat batin beliau. Jadi sifat yang ada dari Nabi Muhammad, dua. Sifat lahir secara fisik yang nampak, yang kedua sifat secara batin. Ia adalah semuanya disebut dengan sunnah. Pahami? Nah, yang kita bahas sekarang bukan masalah sunnah, yang dibahas masalah jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Apa yang dimaksud dengan jamaah? Jamaah adalah para sahabat Nabi, kemudian orang-orang yang mengikuti sahabat Nabi dengan baik. Jamaah adalah jamaah para sahabat Nabi. Sekarang sahabat Nabi masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal seluruhnya kan? Berarti jamaah siapa? Jamaah orang-orang yang mengikuti prinsip beragama para sahabat Nabi. Paham? Awal mulai penggunaan kata jamaah adalah untuk jamaah sahabat dengan Nabi Muhammad. Paham gak? Jamaah siapa? Jamaah, jamaah sahabat Nabi dengan Nabi Muhammad yang hidup zaman saat itu. Tapi sekarang kan sahabat Nabi dengan Nabi seorang pun sudah meninggal. Berarti jamaahnya siapa? Jamaah orang-orang setelahnya yang mengikuti, mengadopsi, meniru, gaya berpikir, prinsip beragama para sahabat Nabi. Paham? Nah, sahabat Nabi inilah yang disebut dengan as-salafus salih. As-salafus salih. Salaf artinya pendahulu, orang-orang yang datang duluan. As-salih, orang-orang yang salih. Berarti arti jadi salafus salih adalah orang-orang yang datang duluan, yang mereka orang-orang salih. Kenapa? Karena datang duluan tidak mungkin semuanya orang-orang salih. Abu Jahal orang salih bukan? Nah, karena bukan salafus salih namanya. Abu Lahab bukan orang soleh, padahal dia salaf kan. Nah, makanya ketikat dengan salafus soleh. Orang-orang datang dulu dan dia orang-orang yang soleh. Dan mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi jamaah adalah jamaahnya para sahabat. Kalau sahabat sudah meninggal sekarang, berarti jamaah yang mengikuti prinsip beragamanya para sahabat Nabi. Nama lainnya adalah salafus soleh. Para sahabat namanya salafus soleh. Orang yang mengikuti salaf namanya salafi. Ingat ya kemarin? Orang yang mengikuti salaf namanya salafi. Salaf ya siapa? Jawabannya para sahabat. Yang mengikuti jalannya para salaf namanya salafi. Paham? Nah, nama lain dari salafi adalah al-jama'ah. Paham enggak? Yang kita bahas sekarang al-jama'ah. Apa itu al-jama'ah? Al-jama'ah adalah salafi yang mengikuti jalannya para salafus salih. Nama lainnya lagi adalah al-firqatun najiyah. Firqah, kelompok yang najiyah, yang selamat dari 73 golongan yang masuk ke dalam neraka. Nabi Muhammad pernah mengatakan, dan ucapan Nabi Muhammad adalah wahyu. Benar, pasti terjadi. Beliau mengatakan, wasatabtariqu ummati 'ala 73 firqatan kulluha finnari illa wahidatan. Umatku, kata Nabi Muhammad, akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari, semuanya di dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Yang satu, yang selamat, bahasa Arabnya firqoh najiyah, kelompok yang selamat. Paham gak? Firqoh najiyah adalah kelompok yang selamat. Siapa mereka? Yang selamat dari 73 golongan. Paham? Nah, dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan siapa yang disebut dengan 73 golongan itu? Al-jama'ah, kata Nabi Muhammad. Paham? Dalam yang lain lagi, hadis yang lain, Nabi Muhammad mengatakan siapa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang aku dan sahabatku di atasnya. Al-jama'ah adalah yang Nabi Muhammad dan para sahabat di atasnya. Yang kita sebut dengan salafus salih. Salafus salih, al-jama'ah, firqatun najiyah, salafi, semuanya sami. Paham gak? Nah, walaupun kita berbeda negara, misalnya satu orang di Indonesia, satu orang di Yordan, satu orang di Mesir, satu orang di Yaman, pola pikirnya sami, pola pikirnya sami, berpikir mengikuti salaf, ayolah jamaah. Walaupun dia tidak satu rumah, tidak satu negara, ayolah disebut dengan jamaah. Paham? Nah, di ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang khusus mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan berjada di atas jalan jamaah, itu jalannya salafus salih, jalan satu golongan yang selamat dari 73 golongan yang di neraka. Jadi kita sebutkan kemudian siapapun yang mengikuti prinsip beragamanya salafus salih, siapapun yang mengikuti prinsip beragamanya salafus salih, siapapun orangnya, dimanapun tempat tinggalnya, maka dialah yang disebut dengan jamaah. Paham ke kaidahnya? Siapapun yang mengikuti prinsip beragamanya para sahabat Nabi, dimanapun dia tinggal, siapapun orangnya, orang Arab maupun bukan, maka ialah sahabat, ialah disebut dengan jamaah. Ya, tadi jamaah secara pola pikir. Kalau kita bahas sekarang, ideologi namanya. Ideologi adalah apa? Pola pikir. Hah? Ideologi. Nah, cara berpikirlah, prinsip lah nyebutnya, ideologi kan. Betul kayak anak kuliah. Nah, ideologi itu cara berpikir kan. Nah, jadi secara ideologi orang-orang yang mengikuti jalannya Salafus Saleh, para sahabat, ia disebut dengan jamaah, walaupun dia bukan orang Arab, walaupun dia bukan orang Arab, walaupun dia tinggalnya tidak di Arab, dia tinggal di Indonesia, jauh tinggal di tempat terpencil, tetap dia disebut dengan jamaah. Nah, sekarang poin yang kedua, tadi pertama jamaah secara pola pikir atau ideologi, selesai. Yang kedua adalah jamaah secara badan, secara kelompok fisik atau badan orang yang berkumpul. Ada orang yang berkumpul yang namanya jamaah nih. Paham kan? Tapi jamaah secara badan, apakah pola pikirnya sama-sama? Tidak, beda. Ada yang satu yang orangnya agak aneh, satunya agak batuk, satunya agak... Beda-beda kan? Walaupun badannya bersatu, tapi pola pikirnya dan sama. Nah, sekarang kita bahas jamaah yang kedua adalah jamaah dari sisi badan. Nah, jamaah dari sisi badan di dalam agama Islam, ia adalah jamaah yang berkumpul di dalam satu kepemimpinan. Paham ke? Jamaah yang berkumpul di dalam satu kepemimpinan yang sah, iyalah jamaah. Sekarang pemimpin kita yang sah siapa? Presiden Jokowi. Nah, kalau kita berada di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan taat kepada Presiden Jokowi, maka kita disebut jamaah. Walaupun dia zalim, walaupun dia egois, walaupun mementingkan diri sendiri, walaupun korupsi, walaupun apa, selama tidak melakukan kufur secara terang-terangan, bawahan yang kita lihat dengan biji mata kepala kita, bukan hoax, bukan dari berita, yang kita lihat langsung di depan mata kita, selama dia masih mendirikan sholat, dia pemimpin kita yang sah, wajib kita taat. Sami'na wa ata'na. Bukan gara-gara kita mentaati pemimpin, bukan. Kita taat kepada pemimpin bukan gara-gara pemimpinnya, tapi gara-gara perintah Allah. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil siapa? Orang yang beriman. Kalau tidak beriman, tidak usah dengarkan ayat. Kalau tidak beriman, tidak usah dengarkan. Yang imannya cuma di KTP, tidak usah didengarkan. Yang Allah panggil cuma orang-orang beriman. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada pemimpin kalian. Jadi perintah taat kepada pemimpin adalah perintah Al-Quran. Pemimpin kita yang sah, Pak Jokowi. Makanya Nabi Muhammad mengatakan isma'u wa ati'u wa in daruba dhahruk fa ukhidha maluk. Dengar dan taat, bukan dengar habis ya masa bodoh. Pemimpin mengatakan stay at home. Oh, dengar habis ya keluyuran. Itu bukan dengar dan taat, dengar dan mingal. Nah, itu namanya dengar dan mingal. Mau jadi orang beriman enggak? Jadi orang beriman, wa ulil amri minkum, taat kepada pemimpin. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, bukan kami dengar dan kami masa bodoh. Nah, sekarang haram hukumnya memecah belah jamaah yang di bawah satu kepemimpinan yang sah. Haram hukumnya memecah jamaah yang berada di bawah satu kepemimpinan yang sah. Pemimpin kita adalah Pak Jokowi dan beliau masih sholat, beliau masih membiarkan dikumandangkan azan di seluruh Indonesia kecuali sekarang mendesak sama juga dengan Saudi. Saudi seluruh masjid ditutup. Bahkan Saudi tidak boleh keluar dari jam 7 malam sampai jam 6 pagi. Kalau keluar didenda berapa miliar. Nah. Nah, haram hukumnya memecah belah jamaah yang di bawah pemerintahan yang sah. Boleh, maksudnya apa? Maksudnya kita demo. Maksudnya kita kudeta. Maksudnya kita bikin makar, gerakan bawah tanah, gerakan oposisi. Kalau sekerennya sekarang. Demo, kudeta, bikin gerakan oposisi. Ini semuanya mengarah kepada memecah belah persatuan. Sehingga rakyat itu tidak taat kepada pemimpin. Dan pemimpin tidak punya wibawa. Hah? Tidak punya wibawa. Nah, orang-orang yang tidak taat kepada pemimpin, orang-orang yang memecah belah satuan di bawah pemimpin yang sah, tidak taat kepada pemimpin, membolehkan berontak kepada pemimpin, baik dengan pemikiran ataupun dengan pedang. Memberontak kepada pemimpin bentuknya ada dua. Perhatikan, memberontak kepada pemimpin bentuknya ada dua. Satu, dengan pedang. Kalau sekarang tidak dengan pedang, ya kan? Mungkin dengan bawa bendera, ya kan? Mungkin dengan... Nah, pokoknya itulah, dengan sesuatu yang nyata dia berbuat. Dia aksinya ada. Paham? Memberontak yang kedua dengan pemikiran. Dia tidak pernah keluar demo. Dia tidak pernah membuat pedang. Dia tidak pernah bikin status, bikin ini. Tidak pernah. Tapi dalam pemikirannya boleh. Itu boleh-boleh aja. Apa salahnya? Paham? Paham kan? Boleh-boleh aja. Apa salahnya gitu orang nak demo? Nah, berarti dia membolehkan secara al-fikri. Iya sama dua orang ya. Di dalam Islam hukumnya sama. Yang pertama namanya khariji secara saifi. Orang yang khawarij memberontak kepada pemerintah secara terang-benderang dengan pedang. Yang kedua, qa'adi namanya. Orang khawarij yang duduk tapi pemikirannya itu khawarij. Orang-orang yang memberontak keluar tidak taat kepada pemimpin namanya khawarij. Dan khawarijnya diancam dengan ancaman yang keras. Apa ancamannya? Al-khawariju kilabun nar, kata Nabi Muhammad. Khawarij itu anjing-anjing neraka. Ucapan Nabi Muhammad, hati-hati. Khawarij, anjing-anjing neraka. Khawarij, anjing-anjing neraka. Siapapun yang ketemu, bunuhlah dia, qatla adin. Bunuhlah orang-orang khawarij. Tapi boleh tidak kita membunuh orang khawarij? Tidak boleh. Yang membunuh adalah para pemimpin. Kalau pemimpin memerintahkan kita berperang dengan orang-orang khawarij, kita boleh turun dan ia termasuk jihad. Tapi yang ketemu dengan khawarij, qatla ad, bunuh seperti pembunuh orang-orang ad. Dan orang-orang yang dibunuh oleh orang-orang khawarij, dia mendapatkan pahala yang besar, dan membunuh orang-orang khawarij mendapatkan pahala yang besar. Cuma tidak boleh bergerak sendiri-sendiri. Harus di bawah pemimpin yang sah. Perhatikan, ini masalah akidah. Intinya kita tetap harus taat di bawah pemimpin yang sah. Pemimpin kita yang sah, sepakat seluruhnya adalah Pak Jokowi. Tapi apakah semua perintah yang datang dari Pak Jokowi? Tidak mungkin. Setiap provinsi, beda pemimpin. Setiap kabupaten, beda pemimpin. Setiap kecamatan, beda pemimpin. Nah, siapa pemimpin-pemimpin yang sah? Kita urutkan dari atas Pak Jokowi, kemudian Pak Gubernur, kemudian Pak Bupati, kemudian Pak Camat, kemudian Pak RT, semua adalah pemimpin yang sah. Kalau Pak RT perintahkan sesuatu, kita harus taat selama perintahnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, hikmahnya besar, taat kepada pemimpin adalah untuk menyatukan kata. Kalau di rumah, pemimpinnya orang tiga, bingung anaknya. Bingung, siapa yang dikutip? Makanya pemimpin harus satu. Tidak boleh banyak. Nanti di instansi pemerintahan, dalam kecamatan, Pak Camatnya ada dua. Bingung orang kan, ya siapa yang dikutip? Paham? Namanya pemimpin harus satu. Nabi Muhammad tatkala kita safar dan jumlahnya ada 3 orang, perintah Nabi Muhammad satu orang harus ditunjuk jadi pemimpin. Safar, tahu enggak bisa safar? Berpergian, berpergian keluar kota, satu orang harus ada pemimpinnya, amir namanya. Tujuannya apa? Untuk menyatukan kate. Nanti si A mau makan di si A, si A mau makan di si A, si A nak tidur di si A, si A nak berteduh di si A, mana dipakai. Kalau ada pemimpin, udah kita sepakat kita makan di si A, nanti kita berteduh di si A, kita isi bensin di si A. Jadi ialah fungsinya pemimpin biar tidak ada kekacauan. Ini dalam lingkup kecil, keluarga, dalam masalah siapa. Bagaimana kalau dalam masalah negara yang besar. Seandainya tidak ada Presiden Jokowi, kita kena rampok, kita kena bunuh, ada yang melindungi. Tidak ada yang melindungi. Makanya kacau balau kalau tidak ada pemimpin. Pernah zaman kekosongan kan? Zaman Pak Soeharto kalau tidak salah. Habis kapal-kapal itu habis. Tidak ada yang bayar lah, bebas. Pokok. Kacau balau seluruhnya kalau tidak ada pemimpin. Makanya harap bagi kita untuk memecah belah persatuan kaum muslimin di bawah pemimpin yang sah. Tidak boleh demo, tidak boleh berontak. Walaupun secara pemikiran. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.